إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين جمع صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita hidayah untuk hidup di atas Islam, untuk hidup di atas iman, untuk hidup di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hidup di atas agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tidak ada agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali agama Islam. Hidup di atas agama yang benar. Yang mana tidak ada agama yang benar di atas muka bumi ini kecuali agama Islam. Ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur dan berusaha untuk melestarikannya dengan bertafakur, dengan kita memikirkannya, dengan kita bertadabbur, dengan kita mempelajari serta mengamalkan syariat yang ada di dalamnya. Ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Karena sebaliknya, ketika kita tidak mau bersyukur atas nikmat, atas hidayah Islam ini, atas hidayah iman ini, maka na'udzubillah, maka kita memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon pertolongan darinya. Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kita dengan generasi yang lain. Allah akan mencabut kenikmatan itu dari diri kita masing-masing. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum fa in tatawallau jikalau kalian berpaling yakni enggan dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jikalau kalian enggan untuk hidup di atas syariat Allah Subhanahu wa taala yastabdil qauman ghairakum maka Allah akan gantikan kalian dengan kaum yang lain thumma la yakunu amsalakum kemudian mereka tidak akan menjadi orang-orang seperti kalian. Ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Bersabar untuk menjalankan syariat Islam adalah perkara yang sejak dahulu telah diwanti-wantikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentunya ini adalah barakallahu fikum suatu isyarat dari Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam bahwa kehidupan di akhir zaman nanti akan banyak dipenuhi dengan fitnah dan cobaan-cobaan. Ikhwani fiddin, azani wa azzakumullah. Dahulu 1400 tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa jalan menuju jannah, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala huffat bil makarih, dipenuhi dengan perkara-perkara yang tidak disukai, dipenuhi dengan perkara-perkara yang dibenci. Sebaliknya, jalan menuju jahannam, jalan menuju nar, jalan menuju neraka, iyadan billah, dipenuhi dengan asyubhat, dengan perkara-perkara yang mengenakan dan sesuai dengan selera hati. Ikhwan fiddin, azani wa azakumullah. Dahulu ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, qulli fil Islam qawlan la as'alu anha ahadan ghairak. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulli fil Islam, katakanlah kepadaku di dalam Islam satu kalimat, satu ucapan, satu nasihat yang jikalau aku telah mendapatkannya dari engkau, aku tidak akan bertanya kepada orang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah bahwa saya telah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, thumma istaqim, kemudian istiqamahlah untuk menjalankan agama tersebut. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Dan istiqamah pun akan mendatangkan bisyarah, akan mendatangkan kabar gembira bagi orang yang memilikinya ketika dia hendak bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam satu ayat yang suci, alladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka orang-orang alladzina qalu rabbunallah, yang mengatakan rabb kami adalah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kami adalah Allah subhanahu wa ta'ala, sesembahan kami adalah Allah subhanahu wa ta'ala, thumma istaqamu, kemudian mereka terus berada di atasnya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, maka nanti akan datang kepada mereka malaikat yang mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, janganlah engkau takut dan janganlah engkau bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan jannah, dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian semua. Ikhwani fiddin, azani wa azzakumullah, istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang penting, terlebih di zaman yang penuh dengan fitnah ini, yang mana kita lihat bagaimana syariat Islam, bagaimana agama Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam dilecehkan, diremehkan, diinjak-injak, baik itu dari luar ataupun dari dalam, iyadan billah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita saksikan ketika sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperolok-olokkan di hadapan kaum muslimin yang lain tanpa ada yang merasa sedih, tanpa ada yang merasa takjub, bahkan mereka mengiringi perolokan itu dengan tertawa dan terbahak-bahak. Ikhwan fiddin, azani wa azakumullah, yang mana sebagian kaum muslimin sekarang mulai untuk dijauhkan dari sumber agama Islam, yang mana Islam telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam adalah orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan Bani Quraisy, yang Bani Quraisy ini adalah dari orang-orang Arab. Ikhwani fiddin, azani wa azakumullah. Maka bagaimana kita lihat dan kita saksikan kaum muslimin diajak untuk membenci negara Arab, yang padahal Arab adalah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu turun, yang Arab adalah Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa mereka, dengan bahasa Arab. Ikhwani fiddin, azani wa azakumullah. Bagaimana kita tidak sedih ketika kita lihat di tengah-tengah masyarakat ada orang-orang yang berusaha untuk mencampur adukan antara yang sunnah dengan yang adah. Bagaimana kita lihat bahwa sebagian muslimin mulai untuk ditipu, untuk diakal-akali oleh sebagian orang yang mengatasnamakan Islam, bahwa sebagian syariat itu hanyalah adat orang-orang Arab yang tidak perlu untuk dilakukan dan tidak perlu untuk dilaksanakan oleh orang-orang muslimin di belahan bumi yang lain. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني wa rahimakumullah. Dengan keadaan yang sedang kita alami, tidak perlu untuk kita merasa berkecil hati, tidak perlu untuk kita merasa minder ketika kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ingatlah bagaimana dahulu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bagaimana dahulu ketika Islam pertama kali dakwahkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wasallam di tengah orang-orang jahiliyah, di tengah-tengah kesyirikan, di tengah orang-orang yang berbuat kezaliman, di tengah orang-orang yang kuat menindas orang-orang yang lemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba." Islam ini datang dengan keterasingan. Islam yaitu dinu tauhid. Islam agama yang mengajarkan tauhid, yang menyerukan kepada manusia untuk mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dahulu datang di tengah-tengah kaum musyrikin Quraisy yang menyembah sesembahan yang banyak, yang menyembah berhala-berhala yang banyak, yang mereka enggan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka merasa aneh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah Tuhan-Tuhan yang banyak ini akan digantikan dengan satu Tuhan engkau ya Muhammad. Ikhwani fiddin, azani wa azzakumullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah memperingatkan, wa sayaudu ghariban kama bada, dan agama Islam ini kelak nantinya akan kembali juga dalam keadaan yang terasing. Ikhwani fiddin, azani wa azzakumullah. Dan sungguh telah kita rasakan bagaimana beratnya dan bagaimana tantangannya dan bagaimana ujian seseorang ketika ingin untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cacian dan makian, hertakan, hardikan dan yang lain sebagainya memenuhi telinga kita masing-masing. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Tentunya apa yang kita rasakan sekarang ini dari cacian dan makian belum seberapa dengan apa yang dahulu pernah dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Belum seberapa dengan apa yang dirasakan oleh para sahabat ridwanullahu ta'ala alaihim. Bukan hanya cobaan, bukan hanya makian, namun siksaan, bahkan sampai jiwa pun dipertahankan, dipertaruhkan untuk mempertahankan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tentunya masih mengingat bagaimana sahabat Bilal bin Rabah yang terus untuk tegar di atas tauhid, di atas Islam, walaupun disiksa oleh majikannya. Dan kita pun telah mengetahui dan tentu mengingat bagaimana yang terjadi dengan keluarga Ammar ibnu Yasir. Bagaimana Yasir, ayah Ammar, dibunuh oleh musyrikin Quraisy, dan bagaimana ibunda Ammar, itu Sumayyah, dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, yang mana mereka berdua dalam rangka untuk mempertahankan apa yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, isbiru ya ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, sesungguhnya tempat kembali kalian adalah jannah. Ikhwani fiddin, azani wa azzakumullah. Begitulah buah dari keistiqomahan, begitulah buah dari ketegaran menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitulah buah menjalankan syariat Islam, agama yang kita anut. Ikhwani fiddin, azani wa azzakumullah. Dan tidak perlu untuk kita mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan bahwa orang-orang yang menjalankan sunnah adalah mereka orang-orang yang minoritas, orang-orang yang sedikit. Ikhwani fiddin, azani wa azzakumullah. Sesungguhnya patokan yang baik dan yang salah, yang benar, yang baik, yang buruk dan yang buruk, yang benar dengan yang salah, bukanlah dengan melihat kepada kuantitas, bukanlah melihat kepada jumlah. Ikhwani fiddin, azani wa azzakumullah. Yang menjadi tolak ukur dalam kebenaran adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang mana Rasulullah telah bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang telah aku larang, fajtanibu, maka jauhilah, dan apa yang telah aku perintahkan, maka kerjakanlah semampu kalian. Ikhwani fiddin, azani wa azzakumullah. Banyaknya pengikut suatu ormas atau suatu organisasi atau suatu lembaga bukan menjadikan lembaga itu atau organisasi itu atau ormas itu sebagai ormas yang benar. Ikhwani fiddin, azani wa azzakumullah. Lihatlah dan ingatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dahulu ketika mendakwahkan tauhid, ketika mendakwahkan Islam, beliau hanya seorang diri. Beliau adalah seorang kaum minoritas di tengah-tengah musyrikin, orang-orang jahiliyah. Ikhwani fiddin, azani wa azzakumullah. Namun tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa dengan keminoritasan Rasul kemudian beliau dijadikan sebagai orang yang salah. Iyadan billah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, azani wa azzakumullah. Dan bahkan Rasulullah, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayatnya yang mulia, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Wa in tuti', dan jikalau kalian mengikuti sebagian besar orang yang berada di atas muka bumi ini, yudhilluka an sabilillah, mereka hanya akan menyesatkan kalian dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka tadaburilah, maka tafakkurlah, maka fikirkanlah, maka resapilah satu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang baru saja kita dengar masing-masing. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah, dan jikalau kalian hanya mengikuti orang yang paling banyak yang ada di atas muka bumi ini, mereka hanya akan menyesatkan kalian dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan jelas dan dengan tegas Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa yang paling banyak belum tentu yang paling benar. Ikhwani fiddin, azani wa azzakumullah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang lain pun mengingatkan bahwa ketika seseorang mendengar satu ayat Allah subhanahu wa ta'ala atau mendengar satu sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, maka dia tidak memiliki satu pilihan yang lain kecuali mendengar dan taat dari apa yang telah dia dengar dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun telah menjelaskan bahwa orang yang tetap ngotot untuk mengikuti ajaran nenek moyang mereka ketika ajaran itu bertentangan dengan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka adalah orang-orang seperti orang-orang jahiliyah di zaman dahulu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَ عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Yang artinya, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini ingin menjelaskan bagaimana sifat dan keadaan orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin sebelum kita. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, dan apabila dikatakan kepada mereka, yakni orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin di zaman dahulu, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang telah Allah turunkan, yakni kepada para rasulnya, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Maka kami akan mengikuti, kata mereka. Tidak, kami tetap akan mengikuti apa yang telah menjadi tradisi, apa yang telah menjadi kebiasaan nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun, walaupun sebenarnya nenek moyang mereka, pendahulu mereka, tidaklah mengetahui satu apapun. Wa la yahtadun, dan sesungguhnya mereka, nenek moyang mereka, adalah orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani fiddin azani wa azzakumullah, jangan sampai kita lupa untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dikokohkan, agar dikuatkan, dan akan ditegarkan, diberikan kesabaran untuk hidup di atas agama Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin. Allahumma ya muqallibal qulub, ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقيموا الصلاة.